في قوم في قدوم وقت الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار تنتعم كدتنا كتوسان في قرآن الحج على رسول الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورد ابن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد. Berkata ibn Ishaq datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surat ibn Abdullah al-Azdi. Surat ibn Abdullah al-Azdi. فأسلم وحسن إسلامه. Dia pun masuk Islam dan bagus Islamnya. Jadi, maksudnya di sini taat. Ini maksud dengan hasuna Islam fi waqdin min al-azd bersama dengan rombongan orang-orang Azd. Fa amarahu Rasulullah ala man aslama min qawmi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai pemimpin atas orang-orang yang telah masuk Islam dari kaumnya. Rasulullah yang telah menunjuk. Wa amarahu ayyujahida baina aslam wa'amara ayyujahida biman aslama man kana yalihi min ahli syirk min qabailil yaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang telah masuk Islam. Man kana yalihi min ahli syirk, memerangi orang-orang yang dekat dengan mereka dari kalangan orang-orang musyrik dari kabilah-kabilah Yaman. Fakharaja surat yasiru bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Surat bin Abdullah al-Azdi sebagai pimpinan. Yasiru bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dia dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazala bi jursh wa hiya yawma idim mughlaqah wa biha qabail min qabail Yaman. Turun ke daerah namanya Jursh. Wa hiya yawma idim mughlaqah. Dan pada saat itu negeri itu tertutup. Wa biha qabail min qabail Yaman. Di dalamnya kabilah-kabilah Yaman. وقد ضوت إليهم خثعم فدخلوها معهم حين سمعوا بسير المسلمين إليهم. Dan orang-orang Khaz'am masuk bersama dengan mereka, yakni orang-orang kabilah Yaman. Hina sami'u bisair al-muslimina ilaihim. Ketika mereka mendengar pergerakan perjalanan kaum muslimin menuju mereka berperang. Fahasaruhum fiha qariba min syahr. Kemudian kaum muslimin ini yang dipimpin oleh Surat bin Abdullah al-Azdi mengepung benteng itu, negeri itu selama kurang lebih satu bulan. Qariba min syahr, hampir satu bulan. Wamtana'u fiha, dan mereka tetap berada di dalam benteng itu, tidak mau keluar. Biasanya benteng besar, mereka memiliki apa yang mereka butuhkan di dalam benteng itu. Mereka bercocok tanam di dalamnya, mata air ada, kemudian mereka memiliki ternak-ternak. Walhasil barakallahu fikum, mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam benteng. Walaupun dikepung satu bulan bahkan lebih, mereka tetap berada di dalamnya, tidak keluar-keluar. Para ja'an qafilan hatta idza kana fi jabalil lahum yuqalu syakar. Dhanna ahlu jursh annahu innama walla anhum munhaziman. Pulanglah, berangkatlah. Faparaja'anhum qafila. Di pasukan kaum muslimin pergi meninggalkan benteng itu. Hatta idza kana fi jabalil lahum yuqalu lahu syakar. sampai ketika kaum muslimin berada di gunungnya mereka yang bernama Syakab, dhanna ahlu Jurash annahu innama walla ankum munhazima. Orang-orang yang dalam benteng pun, orang-orang yang ada di orang-orang Jurash ini, mengira bahwa kaum muslimin meninggalkan benteng karena kalah perang. Fakharaju fi talabihi, maka mereka pun semangat. Mungkin dia mengira kaum muslimin sudah kehabisan makanan, sudah kelelahan. Sementara mereka dalam benteng kan enak-enak saja. Kan tidak ada aktivitas yang menegangkan, makan, minum. Barakallahu fikum. Sementara kaum muslimin, ya kan, tidak habis mungkin makanannya, lelah mungkin mereka, tegang dan seterusnya. Nah, ketika kaum muslimin meninggalkan benteng itu, mereka pun mengira, orang musyrikin mengira bahwa kaum muslimin mungkin sudah kelelahan, kelaparan. Akhirnya fakharaju fi talabihi. Mereka pun keluar, orang musyrikin keluar dari benteng untuk mengejar kaum muslimin. Hatta idza adrakuhu atafa alaihim faqatalahum. Baik. Sampai ketika mereka bertemu dengan kaum muslimin, oh, kaum muslimin berbalik. Barakallahu fikum. Atafa alaihim faqatalahum. Berbalik menghadapi orang-orang musyrikin yang telah keluar dari benteng itu. Faqatalahum qatlan syadida. Terjadilah peperangan yang sengit. Qadkana ahlu Jarash tib'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulaini minhum yartadani wa yanzurani. Fabainahuma inda Rasulillah asyiyatan ba'dal asr ilqa Rasulullah bi'ayi biladillahi syakar. Faqala al-Jurashiyyan. Dalam kondisi peperangan ini terjadi wakadkana ahlu Jarash, dan sebelumnya orang-orang Jarash telah mengutus ke Rasulullah SAW dua orang. Minhum yartadani wa yamurani. Yartadani wa yamurani. Mereka datang ke Rasulullah untuk menengok bagaimana sih kaum muslimin ini. Fabainahuma inda Rasulillah asyiyatan ba'dal asr. Ketika dua orang utusan ini yang dari Jurash datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiyatan di sore hari setelah asar, itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi biladillahi syakar. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di negeri mana di bumi Allah ini gunung yang bernama Syakar. Faqama al-Jurashiyani faqala ya Rasulullah bi biladina jabal yuqal lahu Syakar. Baik. Maka dua orang ini pun berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, gunung itu ada di negeri kami yang bernama Syakar. Di sini Kasyar. Siapa yang Syakar di situ? Sana cetaknya. Kap dulu baru Shin. Padahal dari awal-awal dia bernama Syakar. Wakadhalika tusammihi ahlu Jarash. Tusammihi ahlu Jarash. Demikianlah orang-orang Jarash menamakan gunung itu Syakar. Faqala innahu laysa bikash. Baik. Walakinnahu Syakar. Dua orang mengatakan Kasyar, tapi Rasulullah membetulkannya. Itu bukan Kasyar, tapi Syakar. Baik. Innahu laysa bikashar, walakinnahu Syakar. Qala fama sya'nuhu ya Rasulullah. Dua orang ini pun yang dari Jurash. Terus ada apa dengannya ya Rasulullah? Qala faqala inna budnallahi latunharu indahu al-an. Baik. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya unta-unta Allah Subhanahu wa taala disembelih di gunung itu sekarang ini. Ini kok muslimin? Baik. Qala fajalasa ar-rajulani ila Abi Bakar wa ila Utsman faqala lahumā wayhakumā inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yan'a lakumā qaumakumā. Fajalasa ar-rajulani ila Abi Bakar, maka dua orang ini pun menemui Abu Bakar dan duduk berbincang. Demikian juga datang ke Utsman. Faqala lahumā, maka berkatalah keduanya, yakni Abu Bakar dengan Utsman, wayhakuma inna Rasulullah la yan'alakuma qaumakuma. Duhai kasihannya kalian ini. Baik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kalian tentang kekalahan kaum kalian. Baik, na'yu itu adalah berita bela sungkawa, berita kematian. Yani ketika Rasulullah mengatakan kaum muslimin sekarang lagi motong apa? Motong onta. Artinya bersenang-senang mereka. Mereka telah menang mengalahkan orang-orang Jurash. Ucapan Rasulullah itu memberitahukan kalian sebenarnya tentang kekalahan kaum kalian. Faquma ilaihi fas'alahu ayyadu wallaha ayyarfa'an qaumikuma. Maka berilah kalian berdua menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faquma ilaihi fas'alahu ayyadu wallaha. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyarfa'an qaumikuma. Faqama ilaihi fas'alahu dzalika. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kaumnya. Allahumma rfa' anhum. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Yani angkat dari mereka bala. Fa kharaja min 'indi Rasulillah raji'ina ila qaumihima. Maka dua orang ini pun yang telah masuk Islam. Telah masuk Islam kelihatannya, barakallahu fikum. Dari orang-orang Jurash yang merupakan utusan, pulang mereka kembali ke kaumnya. Fawajada qaumahuma usibu fil yawmin ladzi qala fihi Rasulullah ma qala. Ternyata dua orang yang mendapati kaumnya telah kalah dalam peperangan di hari yang pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang beliau katakan. Wa fi sa'atil lati dzakara fiha ma dzakara fa kharaja wabda jurush hatta qadimu ala Rasulullah SAW fa aslam wa hamiyalahum ima haula qaryatihim wa bisati alladhi dzakara fiha ma dzakar. Dan di waktu disebutkannya apa yang disebutkan, fa kharaja wafdu jurush hatta qadimu ala Rasulullah fa aslam, maka keluarlah orang-orang jurush sampai mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun masuk Islam. Jadi ketika orang-orang jurus keluar dari benteng dan mengejar kaum muslimin dan terjadi peperangan, disitulah kekalahan berada di pihak orang-orang jurus. Sisanya mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya. Wa hamalahum hima haula qaryatihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama, yakni membuat jatah. Hima itu hama, hima itu adalah wilayah yang biasa dimiliki oleh pemerintah, penguasa. Tanah untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Paham barakallahu fikum. Taib. Faslun fi qudumi wafdi bani al-Harith ibn Ka'ab ala Rasulillah. Berikutnya fasal tentang kedatangan utusan Bani Al-Harith ibn Ka'ab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn Ishaq, "Tsumma ba'atha Rasulullah Khalid bin Walid fi syahrin Rabi'il Akhir." Berkata Muhammad bin Ishaq, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid di bulan Rabi'il Akhir, ayil Jumadil Ula, sanata 'ashrin ila Bani Al-Harith ibn Ka'ab bin Najran. Atau bulan Jumadil Ula di tahun ke-10 barakallahu fikum, menuju Bani Harith Ibn Ka'ab di negeri Najran. Najran sekarang ini perbatasan, daerah perbatasan antara Saudi dengan Yaman, kurang lebih. Wa amarahu ayyaduhum ilal Islam qabla ayyuqatilahum thalatha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk mengajak mereka masuk Islam sebelum memerangi mereka. Tiga kali ajakan. Qabla ayyuqatilahum thalatha. Baik, yakni Rasul memerintahkan Khalid bin Walid mengajak mereka tiga kali. Fa in istajabu faqbal minhum. Kalau mereka mengiyakan, mereka masuk Islam, maka terimalah Islamnya mereka. Baik. Wa illam yaf'alu faqatilhum. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, perangi mereka. Baik. Fa kharaja Khalid hatta qadima alayhi. Maka keluarlah Khalid dengan pasukannya sampai mendatangi negeri ini. Baik, negeri Bani Harith bin Ka'ab, di negeri Najran. Fabasar ar-rukbani yadribuna fi kulli wajhin wa yad'una ila al-islam. Fabasar ar-rukban, maka Khalid pun mengutus orang-orang yang mengendarai kuda, yadribuna fi kulli wajhin, mendatangi negeri Najran dari semua penjuru. Wa yad'una Islam, dan mengajak mereka semuanya masuk Islam. Wa yaquluna ayyuhan nas aslimu litaslamu. Diumumkan, wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke dalam Islam, kalian akan selamat. Fa aslaman nas, maka orang-orang pun masuk Islam. Wa dakhulu fi ma da'u ilaihi fa qama bihim Khalid yu'allimuhum al-Islam. Maka mereka pun masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, fi ma da'u ilaihi, jadi masuk Islam sesuai dengan ajakan dan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qama bihim Khalid yu'allimuhum al-Islam. Maka tetaplah di sana Khalid bin Walid untuk mengajari mereka Islam. Bukan cuma disuruh masuk Islam, tapi diajari Islam itu apa, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Wa kataba ila Rasulillah bidzalika, maka Khalid pun mengutus orang untuk membawa surat dari Khalid ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa berita gembira. Fakata balahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukbal wa yukbal ma'ahu wafduhum. Taib. Maka Rasul membalas surat Khalid untuk diterima keislaman mereka dan diterima bersama mereka utusan mereka, kalau ada utusan. Fakbala wa akbala ma'ahu wafduhum. Maka datanglah Khalid kembali ke kota Madinah bersama dengan utusan orang-orang Najran yang telah masuk Islam. Bihim Qais ibn al-Husayn di al-Ghassah. Di antara mereka yang datang ini, di antara yang datang ini ada orang yang bernama Qais ibn al-Husayn di al-Ghassah. Wa Yazid ibn Abdul Madan, wa Yazid ibn Muhajjal, wa Abdullah ibn Qurat, wa Shaddad ibn Abdullah. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kuntum taglibuna. Taib. Bima kuntum tuglabuna. Taglibuna. Taib. Bima kuntum taglibuna man qatalakum fil jahiliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ini, dengan apa kalian bisa mengalahkan musuh-musuh kalian dahulu kala di masa jahiliyah? Kalian menang-menang terus dalam peperangan di zaman dahulu kala. Apa gerangan yang menjadikan kalian menang? Lalu qalu lam nagrib ahada. Mereka mengatakan, kami tidak pernah mengalahkan siapa-siapa ya Rasulullah. Qalu bala. Qalu kunna najtami'u wa la nafta wa la natafarraq wa la nabda ahadan bi dhulmin. Baik. Kami tidak pernah mengalahkan siapa-siapa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bahkan kalian mengalahkan semuanya. Qalu, mereka mengatakan, kunna najtami'u wa la natafarraq. Ya Rasulullah, dulunya kita bersatu terus, tidak pernah bercerai-berai, tidak pernah bertengkar, tidak pernah. Wa la nabda wa ahadan bi dhulmin, dan kita tidak pernah menzalimi siapapun. Ala sadaqtum. Kata Rasulullah SAW, itulah kemenangan kalian. Kalian telah benar. Baik. Ya kan? Tidak ada yang memusuhi kalian kalau begini modelnya. Kalian bersatu terus, kuat. Dan kalian tidak melakukan kezaliman. Baik. Karena dua perkara ini yang menjadikan orang apa? Diserang oleh musuhnya. Orang lain merasa dizalimi, ya akhirnya dia membalas kezaliman. Atau dia tidak menzalimi, tapi kelihatan lemah sehingga diserang. Ya kan? Kan ada orang juga tidak dizalimi tapi mau menyerang. Ketika yang mau dizalimi ini atau yang mau diserang ini, barakallahu fikum, memiliki kekuatan, ya orang berpikir panjang. Loh, kalau kita serang mereka ini, mereka memiliki kekuatan. Maka disinilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kemenangan kalian. Sadaqtu wa amara alaihim Qais ibn Husain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin untuk mereka Qais ibn Husain, faraja'u ila qaumihim fi baqiyati Syawal. Dan mereka pun kembali ke kaumnya di akhir bulan Syawal. Auman taib au min dzulqa'dah atau di bulan Dzulqa'dah. Falam yamkuthu illa 14 hatta tufiya Rasulullah. Mereka tidaklah tinggal kecuali sekitar 4 bulan saja. Setelah itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wufud ini, barakallahu fikum, utusan-utusan ini menjelang akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di tahun ke-10 Hijriah. Faslun fi udumi wafdi Hamdan alaihin. Alaihi sallallahu alaihi radhiyallahu ta'ala. Pasal tentang kedatangan utusan Hamdan taib alaihi sallallahu alaihi wasallam, yakni ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadima alaihi wafdu Hamdan minhum Malik ibn Namit An-Namat wa Malik ibn Aifa wa Dhimam ibn Malik wa Amr ibn Malik. Falaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marja'ahu min Tabuk. Jadi orang-orang Hamdan datang, di antaranya Malik ibn Namat, Malik ibn Aifa, Dhimam ibn Malik, Amr bin Malik. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang Rasulullah dari perang Tabuk. Wa alaihim muqatta'atul ibarat. Mereka memakai pakaian ibarat wal amaibul adana al-adaniyah dan imamah-imamah adaniyah ala ar-rawahil al-mahriyah wal arhabiyah di atas kendaraan-kendaraan al-marhabiyah wal arhabiyah, yakni kelihatannya di barakallahu fikum di kendaraan yang mewah atau kendaraan yang bagus. Wa Malik ibn Namat yartajizu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ilaika jawazna sawadar rid di habawati saifi wal kharif muhattamatin bihibalin lifi wa dhakaru lahu kalaman hasanan fasiha. Fakataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban yaqtahum bihi ma sa'aluhu wa dzakaru lahu kalaman hasana, dan disebutkanlah dari mereka ucapan yang bagus dan fasih. Ucapan yang bagus. Fakataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis untuk mereka surat. Yaqta'hum bihi ma sa'aluhu. Berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa amara alaihim Malik ibn Namat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang di antara mereka yang bernama Malik ibn Namat sebagai pemimpin. Wasta'amalahu ala man aslama min qaumihi, dan menjadikannya sebagai pembimbing bagi siapapun yang telah masuk Islam dari kaum. Wa amarahu biqitali thaqif wa kana la yakhruju lahum sarhun illa agharu alaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memerangi Thaqif. Wa kana la yakhruju lahum sarhun illa agharu alaih. Thaqif yang telah kita lewati, barakallahu fikum. Baik. Yang belakangan baru masuk Islam. Kana la yakhruju lahum sarhun, tidak keluar dari mereka dari benteng mereka sarf, yakni gembalaan, kecuali mereka serang, diserang oleh orang yang telah masuk Islam yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad rawal Baihaqi bi isnadin sahih min hadithi Abi Ishaq anil Bara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ila ahli Yaman yad'uhum ila al-Islam. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid menuju negeri Yaman mengajak mereka masuk Islam. Qala al-Bara fakataba fi man kharaja ma'a Khalid bin Walid. Fakuntu, kata al-Bara, aku bersama dengan orang yang keluar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Fa'akamna sittata asyurin yad'uhum ilal Islam. Maka kami pun tinggal di sana sekitar 6 bulan mengajak mereka ke Islam. Falam yujibu, ternyata mereka enggan untuk masuk Islam. Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha alaihi Abi Talha. Taib alaihi Ibnu Abi Talha radhiyallahu anhu. Fa'amarahu an yaqbi ay yukfila Khalid ila illa rajulan mimman kana ma'a Khalid ahabba ay yuqiba ma'a Aliin radhiyallahu anhu. Fal yuqib ma'ahu al-Bara fa kuntu mimman aqaba ma'a Ali. Tsumma kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abi Thalib yakni Ali radhiyallahu ta'ala, fa amarahu ayyukfila Khalid illa rajulan man kana ma Khalid ahabba ayyukiba ma Ali, yakni ganti tugas. Ali bin Abi Thalib diperintahkan ke situ dan Khalid bin Walid balik pulang bersama dengan pasukannya, kecuali pasukan yang mau tetap bersama dengan Ali di negeri Yaman. Paham barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang ada dari pasukan Khalid bin Walid yang mau bergabung ke Ali bin Abi Thalib. Falyuqib ma'ahu, maka silakan dia tinggal bersama dengan Ali. Al-Bara fakuntu mimman aqaba ma Ali. Maka Al-Bara bin Azib mengatakan, aku termasuk orang-orang yang mau tinggal bersama dengan Ali di barakallahu fikum di Yaman. Falamma danauna minal qaumi kharaju ilaina, maka ketika kami dekat dengan kaum tersebut, orang-orang Yaman, mereka pun keluar. Fa shalla bina Ali radhiyallahu anhu thumma saffana saffan wahida, kemudian kami salat bersama dengan Ali dan mengatur kami dengan satu saf. Tsumma taqaddama baina aydina, kemudian Ali bin Abi Thalib berdiri di hadapan kami. Wa qara'a alaihim kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakanlah kepada mereka kitabullah, kitab Rasulullah, yakni surat Rasulullah. Fa aslamat hamdan jami'a, maka orang-orang Hamdan pun masuk Islam semuanya. Fa kataba Ali radhiyallahu anhu ila Rasulillah bi Islam, maka Ali bin Abi Thalib pun menulis surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islamnya orang-orang Hamdan. Falamma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab kharra sajida, maka ketika Rasulullah membaca kitab tersebut, yakni surat tersebut, beliau pun sujud syukur. Kharra sajida. Tsumma rafa'a ra'sahu faqala assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau sambil mengatakan assalamu ala Hamdan, semoga keselamatan untuk Hamdan, semoga keselamatan untuk. Wa aslul hadits fi sahih Bukhari, asal hadis ini atau kisah ini ada dalam sahih Bukhari. Wa la sahu ma taqaddam mimma taqaddam, inilah yang lebih sahih dari apa yang telah lewat. Wa lam takun Hamdan antu qatila thaqifan, dan Hamdan tidaklah memerangi thaqif. Wa la tujiru ala sarhihim baina Hamdan bil Yaman wa thaqifan bit Ta'i. Baik, ini kisah yang benar sesungguhnya. Wa lam takun Hamdan antu qatila thaqifan, dan tidaklah Hamdan memerangi Thaqif. Wala tugiru ala sarhihim, dan juga tidak pernah menyerang ternak-ternak mereka, karena Hamdan di Yaman sementara Thaqif di Taif, jarak yang sangat jauh. Barakallahu Allah, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.